wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pembahasan terakhir berhubungan dengan apa? Tentang alim. Itu yang awal dulu. Yang pembahasan terakhir berhubungan dengan batasan bahwasannya apabila mubtada bentuk awas dan apa? Mu'tamid ala nafin awis istibham. Persyaratan ini, persyaratan yang mutafakannya atau ada khilaf? Apa saja? Nah, dan ini pendapat jumhur Basriyin. Nah, bahwasanya untuk mencukupkan, nah, dengan marfu'nya saja ini butuh i'timad atas nafi atau istifham. Nah, dan kesimpulan kemarin alhamdulillah ada 63 bentuk. Nah, untuk apa mengamalkan ketika mendapati dalam suatu was dan dalam setelahnya marfu. Baik, al-was dengan isim yang setelahnya yang dirofakkan, ini ada tiga kondisi. Apa saja itu, Muhammad? Wujubul ibtidaiyah. Kemudian dan yang marfu'nya apa? Wajibnya ibtida'iyah itu wasnya maksudnya di'rab sebagai mubtada, kemudian marfu'nya sebagai marfu' sadal masdar khabar. Kata marfu' mencakup fa'il dan fa'il atau naibul fa'il. Nah, ya sadal masdar khabar. Ini kapan? Kapan Muhammad? Yang wajib seperti ini. Nanti di'rab wasnya sebagai mubtada, kemudian marfu'nya sebagai apa? Marfu' sadda masdar khabar, baik sebagai fa'il atau naibul fa'il. Kapan? Ketika tidak ada kecocokan, dalam artian marfu'nya dalam kondisi mufrad, kemudian dalam artian wasnya dalam kondisi mufrad, kemudian marfu'nya musanna atau jamak. Nah, tayyibin inda adami mutabaqah, contohnya selain yang di sini. Contohnya apa? Aku ingin Zaidan. Nah, ini sama. Sama. Amadrubun. Amadrubun. Zaidan. Amadrubun. Zaidan. Ana imun. At-tullabu. Baik. Ini. Naimun diinau sebagai apa? Sebagai mubtada harus. Kemudian at-tullabu sebagai fa'il sadda masdar khabar. Naimun at-tullabu. Kemudian yang kedua apa? Ada wasofnya sebagai khabar. Wajib wasofnya sebagai khabar. Nah, yang muqaddam. Kemudian marfu'nya sebagai mubtada wa akhar. Kapan itu? Ketika adanya mutabaqah. Ketika ada mutabaqah pada selain mufrad. Nah, mutabaqah tapi selain mufrad. Nah, apa imani Zaidan apa imun zaidun. Nah, baik. Karena apa? Karena mutabaqah. Sehingga nah az-zaidun sebagai mubtada, az-zaidun qaimun. Nah. Baik. Kecuali pada lugah namanya lugah apa? Abdullah. Nah, lugah yang dhaifah yang dikenal dengan lugah akalun ibarawi. Kemudian yang ketiga, nah, boleh dua-duanya yaitu kapan? Ketika ada yang mutabaqah. Ketika mutabaqah tapi mufrad. Nah, apa imannya itu? Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala wa innama masaltu fi qatinun wa matrubun liyu'lama annahu la farqa baina qawli al-wasfi rafi'an lil fa'ili aw lil na'ibi 'anil fa'il. Dan hanya aku contohkan dengan qatinun dan matrubun. Baik. Aqatinun qawm musalma madrubun lil umarani. Ma madrubun al umarani. Nah, aku contohkan dengan qatin dan madrub untuk diketahui bahwasanya tidak ada perbedaan. Nah, antara keadaan wasf itu merafakkan fa'il atau naibul fa'il. Baik. Fa syawahid an-nafi qawluhu khaliliyya ma wafin bi ahdiya antuma idza lam takuna li alaman uqati'u. Baik. Khaliliyya ma wafin bi ahdiya antuma. Maknahu yaqulu li sadiqai dua orang khalilayya. Nah, wahai dua teman dekatku. Ma wafin bi ahliya antuma idza lam takuna li alaman uqati'u. Innakuma idza lam takuna li ala man uadi. Fa idza lam tuqati'a man uqati'u minan nasi min ajli fa innakuma nah, lam tafiya bima bainana minas sadamati wal nam walida. Yaitu sungguhnya engkau nam jika nam kalian berdua, kalian berdua tidak apa, tidak memusuhi yang aku musuhi, juga tidak memutus hubungan dengan orang-orang yang aku putus hubungan mereka dengannya, yang aku putus hubungan dengan mereka. Maka sebelumnya kalian belum apa memenuhi hak dalam apa persahabatan dan dalam saling apa kasih sayang di antara kita. Ini semua untuk apa? Untuk ta'assub. Dalam artian kalau memang kau betul-betul temanku, ya kalau musuhku musuhi. Kalau aku tidak memutus hubungan, ya kamu harus memutus hubungan dengannya. Tidak peduli sebabnya apa. Tidak peduli sebabnya apa. Baik. Dan prinsip seperti ini apa itu tidak betul. Nah, seorang berteman yang membangun di atas benar atau salah. Walaupun teman dekat, tapi kalau keliru, ya jangan diikuti. Nah, syahidnya mana? Ma wa'afin, ya kan? Ma wa'afin bi ahdiya antuma. Baik. Perhatikan. Ma harfu nafyin wa'afin mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah litakhallus min iltiqa' as-sakinah. Nah, bi ahdi jama majrur muta'alliq bi wafin wa ahad mudhaf ya muta'alliq mudhaf ilayhi antuma dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, Bimari rofin fa'ili wa'afin sadda masad dan khobar. Jadi ma'wafin antuma bi'ahdi. Paham? Kalau mau dipermudah, ma'wafin antuma bi'ahdi. Baik. Di sini datang dalam bentuk isim fa'il. Baik. Asyhadu fihi mawaqit antum haitsu rafa'a al-wasf alladhi huwa waqit dhamiran munfasilan fa'ilan adna al-khabar liqawlihi mu'tamidan ala harfi an-nafi wa huwa ma. Nah, ini jelas insyaallah ya. Fa'idatun hadha al-bayt wa qawluhu ta'ala araghibun anta an alihati ya ibrahim. Tayyib. Mimma yuqta'u bihi. Baik. Wa yaruddu bihi ala madhhabil mani'in li raf'il wasf al-madhkur dhamiran munfasilan ala annahu fa'il bihi. Baik. Nah, baik ini yang maksudnya. Karena baik juga sebagai dalil dalam lughah. Kalau itu nah dari mereka-mereka yang perkataannya masuk nah pada zaman nah masih apa diberlakukannya istisyad dengan baik-baik mereka dari penyair-penyair dahulu Fadifina, terutama penyair-penyair jahiliyah Khadiliyah mawafin li'ahdiyatum. Kemudian aradibun anta an alihatiya Ibrahim. Syaitnya mana ini yang berhubungan dengan pembahasan kita? Nah, aradibun anta fa'ilnya mana? Anta. Naam. Tayyib. Sadda masad dan khabar. Nah, ayat ini dengan peta di Al-Khalifillah termasuk di antara hal yang naam kita bisa memastikannya dan membantah dengannya padahal orang-orang yang melarang merofakkan naam yang melarang bahwasannya was itu bisa merofakkan domir mufasil sebagai fa'il lafinya. Kenapa? Karena jelas dalam ayat ini misalnya arahibun anta arahibun was dia merapakan domir mufasil anta sebagai fa'il. Nah, ini dalil tentang bolehnya dan bantahan na'am bagi orang-orang yang melarang. Lian al-qawla bi'anam dhamir al-mubtada'un yu'addi fil bayti ilal ikhbari anil musanna bil wahid. Dikarenakan pendapat yang mengatakan bahwasanya dhamir itu mubtada antuma anta rohibun. Ini tidak masalah, tapi kalau antuma wahid, ini tidak bisa. Nah, tapi dhamir mubtada ini akan apa? Akan mengakibatkan nah, pada bait pengkhabaran nah, suatu musana dengan apa? Dengan mufrad, ya kan? Antuma wafi. Ini tidak betul. Kemudian pada ayat, wafil ayati ila faslun amin an ma'munihi bi ajnabi. Nah, dan pada ayat ini juga tidak bisa. Karena kalau na'am dikatakan bahwasanya dhamir itu sebagai mubtada, maka akan na'am mengakibatkan apa adanya fasal ila fasal amin an ma'mulihi bi ajnabi membatasi amin dari makmulnya dengan sesuatu yang nam ajnabi sesuatu yang di luar. Baik. Arahibun anta. Fasal ajnabi maksudnya apa? Yang dimaksudkan di sini dengan fasal nam afil ayah ila fasal amin an ma'mulihi bi ajnabi yaitu dengan hamzah istifham. Baik, arahibun anta. Anta arahibun ini tidak jadi. Baik. Jadi boleh saja. Nah, was itu merupakan apa? Dhamir munfasil. Nah, sebagai marfu'nya. Qala min syarahid al-istifham qawluhu aqatilun qawmun aqatilun qawmun salma Al-Nawawdu'ana In yad'anu fa'ajibun a'ishu man qatana. Nah, qatin min qatana bin makan idha aqamati. Nah, makna qatin yaitu apabila seorang apa tinggal di suatu tempat. Baik. Do'ana bimadnil a'in min do'ana pamanahu irtahala. Yaitu apa? Nah, melakukan perjalanan. Fadda'an huwa sayyid wa rahil. Dan do'ana adalah keperjalanan. Itu suatu sapa. Berarti maknanya aqatilun qawm salma amna wa do'ana in yad'anu fa'ajibun a'ishu man qatana. Berarti maknanya istafsiru an qawmi salma allati yuhibbuha. Yaitu dia meminta apa? Meminta pendapat. Baik. Tentang qawm salma, apa yang dia inginkan. Ahum bakuna ala makana fi ahdihim fi makanihim ab'azamu ala rahim. Apakah mereka mau tetap di atas tempat yang mereka sudah apa? Sudah tepati, sudah kenal, ataukah mereka bertekad untuk apa? Pergi. Fa in kanu qad azamu ala rahim ta'in fa aishu man yuqimu wa yatakhalluq anhum yakunu ajiban. Baik. In yad'anu fa'ajibun aishu man qatana. Baik. Maka jika mereka telah bertekad untuk melakukan rihlah, maka baik. Kehidupan orang yang tetap mau tinggal dan tidak mau ikut, maka apa? Itu tentunya satu yang aneh dalam artian tidak akan bisa hidup kalau sudah apa? Sudah berazam untuk pergi, ya pergi semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ini maksud. Baik. Syahidnya apa? Aqatilun qawm salma. Hamzah istifham. Aqatilun tanda marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah. Naam. Wa huwa isim fa'il ya'malu amalan fi'il wa qawmu fa'ilun fi qatil. Sabda masadul qabar. Kemudian mudhaf asalnya mudhaf ini. Dan setelahnya bisa dibaca di sini. Syahidnya aqatilun qawmu salma. Nah, pembahasan ini bagus, apabila diingat-ingat dan lain lebih mendalam dari apa yang di kitab-kitab sebelumnya. Berhubungan dengan apa? Istinlal bimas al-marfu anil khabar. Intinya, yang paling banyak digunakan dalam was ini ya isim fa'il dan isim maf'ul. Cuma jangan sampai lupa di sana ada was yang lain. Baik itu dengan sifat musyabahah atau dengan apa? Dengan isim tafdil atau dengan mansub. Ahambaliyun anta misalnya. Ahambaliyun anta berarti anta sebagai apa? Sebagai fa'il sabda masanda khabar. Kenapa? Karena ahambaliyun apa? Isim mansub. Ya kan? Isim mansub. Dan seperti banyak kadang dalam apa dalam mukhatabah ahamdaliyun anta akurasyiyun anta adudisiyun antum misalnya isbah. Kemudian kesimpulan yang tiga kemarin ini sudah diingat-ingat kapan wajib tiga tayin kemudian marfuknya sebagai marfuk sabda masadul khabar. Kemudian kapan ada pilihan dan kapan wajib apa wasfnya sebagai khabar muakhar dan marfuknya sebagai mubtada apa wasfnya sebagai khabar muqaddam dan apa? Nah, makhluknya sebagai mubtada mu'akhkhar. Tanya. Alasannya. Adapun baik-baik di sini, nah, dibaca. Dari sisi hikmah tidak terlalu bagus. Baik-baik yang bagus, apa ini dalam baik-baik yang bagus, yang badannya hikmah di apa itu khair. Selain sebagai syawahid, nahwinya juga lah badannya dalam hikmah. Cuman untuk dua baik yang disebutkan di sini tidak, nah, tidak terlalu mengenai dalam artian yang pertama berhubungan dengan ta'assub. Yang kedua, nah, tapi penerapannya dalam kehidupan kita saja juga tidak kita dapat. Bagaimana?